وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. الحمد لله معاشر المسلمين معاشر الإخوة والأخوات في الدين رحمكم الله. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya yang sungguh dengan sebesar apapun ungkapan rasa syukur dan pujian serta sanjungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala belumlah bisa sesuai dengan nikmat kebaikan-kebaikan dan limpahan karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa berikan kepada kita. Bahkan syukur yang kita ungkapkan itu juga adalah taufik dari Allah, sehingga kita semakin bersyukur. Maka setelah itu kita harus bersyukur lagi, karena itu adalah nikmatnya juga. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yang pernah mengatakan, Alhamdulillahilladzi lam yu'adda syukru ni'matin min ni'amihi illa bi ni'matin hadithatin tujibu syukrahu alaiha. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tidaklah seorang hamba menunaikan satu nikmat, menunaikan syukur dari satu nikmat yang Allah berikan kepadanya dari nikmat-nikmatnya, kecuali dengan nikmat yang baru yang mengharuskan hamba itu bersyukur lagi kepada Allah setelah itu. Seorang hamba selalu bersyukur kepada Allah, betapa tidak. Allah subhanahu wa ta'ala telah anugerahkan kepadanya sebaik-baik limpahan yang dilimpahkannya kepada manusia. Dia kenal Islam, dia bisa belajar iman, belajar akidah yang benar. Dia bisa diberikan taufik untuk menuntut ilmu yang merupakan jalan keselamatan. Muta'allimun ala sabilin najah, penuntut ilmu yang berada di atas jalan keselamatan. Ini ucapan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ketika mensifati penuntut ilmu sunnah. Diberi kesempatan untuk mempelajari dan bisa memahami indahnya ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipahami berdasarkan pemahaman para ulama salafus saleh, Yang inilah sungguh yang akan mengantarkan manusia untuk bisa merasakan iman yang benar, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesungguhnya. Karena ilmu itu akan menggiring penuntut ilmu kepada segala kebaikan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan bagaimana ilmu ketika membawa pemiliknya untuk meraih hakikat kemuliaan Islam yang sesungguhnya. Hajama bihimul ilmu ila haqiqatil amri fastalanu mastau'ara minhul mutrafun wa anisu bimastauhasha minhul jahilun. Ilmu akan membawa mereka, akan menuntun mereka untuk merasakan hakikat keindahan Islam, kemanisan iman yang sesungguhnya. Yang setelah itu mereka akan merasakan ringan, merasakan indah mengamalkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua keadaan yang itu dianggap berat dan susah bagi orang-orang yang jahil, bagi orang-orang yang melampaui batas. Tentu ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pemahaman para ulama salaf. Penuntut ilmu yang dimaksud adalah penuntut ilmu yang mengamalkan makna firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Orang-orang yang pertama dan terdahulu masuk Islam dari kalangan sahabat muhajirin dan ansar, kemudian orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka dengan baik, al-ittiba'ul mutakamil, mengikuti mereka dengan sempurna. Ini maknanya masuk Islam secara kafah, totalitas, mengikuti pemahaman mereka, baik ketika sesuai dengan keinginan maupun tidak sesuai dengan keinginan. Mengikuti pemahaman mereka dalam berakidah, berkeyakinan, kemudian dalam mengamalkannya. Meluruskan pemikiran kita untuk mengikuti pemikiran mereka dalam semua keadaan. Makanya dikatakan walladzina taba'uuhum biihsan, mengikuti mereka dengan baik. Yang berkali-kali saya nukilkan ucapan Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan makna ini, humul ladzina yattabi'unahum fi atharihimul hamidah wa awsafihimul jamilah adda'una lahum fi sirri wal alaniyah, yaitu orang-orang yang mengikuti para ulama salaf dalam jejak-jejak mereka yang indah dan sifat-sifat mereka yang terpuji, yang selalu mendoakan kebaikan kepada mereka dalam keadaan sendirian maupun terang-terangan. Kaum muslimin, ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah, di malam hari ini kita bertemu kembali dalam kajian untuk membahas tentang manhaj, metode pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan membaca kitab yang sangat bermanfaat, Kun Salafiyan Alal Jaddah, jadilah kamu seorang salafi sejati. Yang istilah salafi ini adalah ternyata istilah yang agung yang telah digunakan oleh para ulama sejak dulu. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan wajib untuk menisbatkan diri kepada manhaj salaf dengan menamakan diri sebagai salafi. Tulisan atau buku yang ditulis, kitab yang ditulis oleh Asy-Syeikh Ad-Doktor Abdussalam bin Salim As-Suhaimi hafizahullahu ta'ala, salah seorang ulama kita yang saat ini mengajar di Universitas Islam Madinah di Madinah An-Nabawiyah, dan banyak menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya di akhir zaman yang saat ini banyak orang-orang yang berusaha mengkaburkan pemahaman makna sunnah, makna dakwah salaf. menisbatkan kepadanya yang dakwah sunnah ini berlepas darinya. Makanya inilah yang menjadikan kita perlu belajar dan bersabar ketika mempelajari sunnah. Bersabar untuk mengamalkannya. Fasbiru ya ashabas sunan fa innakum aqallun nas. Ucapan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala yang selalu kita ulang-ulang. Bersabarlah wahai orang-orang yang mengikuti sunnah, karena kalian adalah orang yang paling sedikit jumlahnya. Taib, kita akan lanjutkan kembali masih membaca keterangan yang disampaikan dalam kata pengantar kitab ini oleh Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullahu ta'ala, ketika beliau telah menukilkan dengan jelas pernyataan dari Al-Malik, Raja Arab Saudi, pendiri kerajaan Arab Saudi, ya, Raja Abdul Aziz Ali Saud, yang tegas-tegas mengatakan, ya, bahwa jalan yang berusaha ditempuh oleh negara ini adalah mengikuti jalan salaf, tentu dengan segala kekurangan yang ada. Di sini Syekh perlu membawakan pernyataan seperti ini supaya menjadi penilaian bagi kita bahwa ketika ada orang-orang yang membenci kerajaan Arab Saudi karena mendakwakan tauhid, kemudian menisbatkan kepada dakwah di sana dengan berbagai macam gelar-gelar untuk menjadikan manusia berpaling dari dakwah tauhid dan dakwah sunnah yang disampaikan oleh para ulama di sana, kita bertanya-tanya, Anda ketika membenci kerajaan Arab Saudi yang mendakwakan tauhid, terus kerajaan atau negara apa yang Anda akan dukung? Ini seharusnya juga menjadi perhatian bagi kita. Kalau Arab Saudi saja mereka cela, apalagi negara kita, negara Indonesia. Makanya mereka mudah mengkafirkan, mudah menghalalkan pemberontakan kepada pemerintah, bahkan mencela orang-orang yang berpegang teguh untuk mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdihi alaniyah. Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, jangan dia menyampaikan terang-terangan. Juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Abu Daud, afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair. Seutama-utama jihad adalah mengucapkan kalimat yang benar, nasihat yang benar di sisi seorang penguasa yang berbuat zalim, yang berbuat salah. Artinya menyampaikan nasihat bukan terang-terangan, bukan dengan cara memaki-maki di depan umum. Ini yang mereka cela dari dai-dai yang mengajak manusia kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya di sini kita akan baca kembali keterangan Syekh. Syekh Abdul Salam hafizahullah taala berkata, wa inna min abrazil awamil allati kanat sababan fi dhalika huwa wujudul jama'atil islamiyyatil hizbiyyatil mu'asirati al muta'athirati bi fikril khawarij. Dan sungguh termasuk faktor terbesar yang menjadi sebab, ya, yang menjadi sebab datangnya penisbatan yang tidak benar, yang dusta, yang dinisbatkan kepada dakwah salafiyah, dakwah sunnah, bahkan dinisbatkan kepada kerajaan Arab Saudi misalnya, ya, orang-orang yang belajar dari sana kemudian dituduh dengan tuduhan-tuduhan dusta dan keji seperti ini. Kata beliau, termasuk faktor terbesar yang menjadi sebab munculnya hal-hal ini adalah karena keberadaannya jamaah-jamaah yang menamakan dirinya jamaah Islamiyah, hizbiyah, membangun kelompok di zaman sekarang yang mereka sangat disayangkan terpengaruh dengan pemikiran Khawarij. Karena tokoh yang mereka agungkan adalah tokoh yang mengkafirkan kaum muslimin bahkan secara keseluruhan. Ini yang mereka jadikan sebagai panutan. Maka siapa saja yang berbeda akan dikafirkan. Ahlu sunnah, betul mereka meluruskan yang salah, tapi tidak kita mengkafirkan. Kecuali yang dikafirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, itu pun dengan mempertimbangkan syarat-syarat, mempertimbangkan terpenuhinya syarat-syarat dan hilangnya penghalang-penghalang dengan kaidah-kaidah yang sangat ketat. Tidak seperti yang mereka tuduhkan. Adanya sebagian kelompok-kelompok ini likauni ba'di rumuzi wa qadati wa mufakkiri hadhihi al-jama'ati qad yuwafiquna al-manhaj as-salafiyyah fi ba'di turuhati wa tawajjuhat. Karena sebagian dari tokoh-tokoh, pimpinan-pimpinan atau orang-orang yang diagungkan di dalam jamaah-jamaah ini, ada sebagian mereka yang menisbatkan diri kepada salaf atau ngaku-ngaku mengikuti manhaj salaf, kadang-kadang ya menampakkan diri sesuai dengan manhaj salaf dalam sebagian pernyataan-pernyataannya atau dalam sebagian pemikirannya. Setiap orang yang mengetahui dakwah sunnah, mengetahui bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala merekomendasikan dakwah salaf yang mengikuti pemahaman Al-Quran dan sunnah berdasarkan manhaj salaf, pasti dia akan mengaku ingin mengikuti manhaj salaf. Karena kalau tidak namanya bunuh diri. Rasulullah SAW sudah jelas mengatakan golongan yang selamat, hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti pemahamanku dan pemahaman para sahabatku. Makanya pengakuan seperti ini tidak segan-segan mereka ucapkan. Ini yang memperdaya kebanyakan manusia. Pengakuan-pengakuan seperti pendahulu mereka, orang-orang Khawarij, ketika mereka keluar memberontak kepada para sahabat, generasi terbaik umat ini, mereka yang membunuh Uthman ibnu Affan, Ali bin Abi Thalib, setelah itu dua sahabat yang mulia yang dijamin masuk surga, ketika mereka memberontak dengan mengeluarkan slogan pengakuan yang dimaksudkan dengan itu untuk mengkaburkan, mereka mengatakan la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Yang antum semua tahu dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Ali bin Abi Thalib mengomentari ucapan mereka ini dengan ucapannya yang terkenal, kalimatu haqqin urida biha batil. Itu adalah kalimat-kalimat yang benar, ucapan yang kelihatannya benar, tapi dimaukan yang tersembunyi di balik itu adalah kebatilan. Dari dulu sampai sekarang sama caranya, sama propagandanya. Yang tertipu hanya orang-orang yang jahil. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita dari segala macam fitnah, syubhat dan syahwat. Orang-orang yang paham, dia mengetahui pengakuan-pengakuan seperti ini sudah ada sejak dulu. Sekarang mana buktinya? Ketika mereka katanya ingin kembali kepada pemahaman yang benar, mana buktinya mereka merujuk bertanya kepada para ulama ahlu sunnah wal jamaah? Mana buktinya mereka mau kembali kepada dalil, menukil ucapan para ulama dengan benar, dengan amanah? Kenapa mereka justru mencela para ustadz-ustadz sunnah ketika ada kesempatan-kesempatan yang kemudian dibesar-besarkan? Ini semua adalah bukti bahwa apa yang diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib tentang mereka, kalimatu haqqin urida biha batil, kalimat yang kelihatannya benar tapi disembunyikan di balik itu kebatilan, na'udzubillahi min dzalik. Kata beliau, bal qad yatakallamu ba'duhum bismis salafiyyati wa hum laysu kadzalika mimma ja'ala al-amra yaltabisu 'ala al-kathiri minan nas alladziina qad takhfa 'alaihimul haqiqatu dhannan minhum anna hadhil jama'ati salafiyyatun wa 'ala al-fikril wahhabi kama yahlu lil ba'di tasmiyatuha bidzalik. Bahkan sebagian dari tokoh-tokoh mereka tidak segan-segan menamakan dirinya salafi. Cuma ditambah, ya, salafi jihadi. padahal jihad yang tidak syar'i. Padahal mereka tentu tidak mengikuti manhaj salaf. Yang ini menjadikan perkara mereka, ya, keadaan mereka ia talabbas menjadi samar, menjadi rancu bagi kebanyakan manusia, utamanya orang-orang awam, orang-orang yang tidak berilmu, yang menjadikan hakikat keadaan mereka tersembunyi, ya, dengan menyangka bahwasanya jamaah-jamaah ini adalah jamaah salafi, ya. Semua mengaku sebagai kaum muslimin, jamaah Islam, membela Islam. Tentu tidak asing bagi antum, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang petunjuk beliau sempurna telah mengingatkan keberadaan jamaah-jamaah ini yang akan muncul di akhir zaman. Mengaku kitalah yang akan jamaah Islam yang harus ditaati, yang benar-benar memperjuangkan Islam. Antum ingat semua hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu. Ketika muncul banyak kelompok-kelompok di akhir zaman, sampai-sampai disebutkan dalam Sahih Bukhari di dalam Kitabul Fitan dalam bab Kaifal amru idza lam takun jamaah, bagaimana yang harus kita lakukan kalau tidak ada jamaah yang sesuai dengan syar'i, yang ada cuma pengakuan-pengakuan aja. Di situ dalam sebuah hadis yang panjang dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan fitnah-fitnah yang akan terjadi di akhir zaman, di antaranya ada orang-orang yang yahtaduna bi ghairi hadi wa yastannuna bi ghairi sunnati, mengambil petunjuk kepada selain petunjukku, yakni petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan sunnah kepada selain sunnahku. Ketika itu Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu bertanya, wa madza ta'muruni id anrakani dzalik, ya Rasulullah, apa yang kamu perintahkan kepadaku kalau aku menjumpai keadaan itu penuh dengan fitnah, banyak orang-orang yang berpaling dari sunnah, mengikuti pemikiran-pemikiran sendiri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum, kamu berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Kalau ada jamaah yang menghimpun semua kaum muslimin dan imamnya, ikutilah itu. Berpegang dengan itu. Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu bertanya, illam takun lahum jama'atun wala imam, bagaimana kalau di kalangan kaum muslimin tidak ada jamaah, tidak ada imam? Pertanyaan ini tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan ini mungkin terjadi. Makanya tidak usah maksa-maksa membentuk jamaah. Karena ketika kondisinya memang tidak ada jamaah yang sesuai dengan syar'i, bukan berarti Anda harus membentuk, yang kemudian dengan itu menjadi sebab menghilangkan ketaatan kepada pemerintah, yang dengan segala kekurangannya inilah wujud penguasa yang harus kita taati, ya. Jadi dia bertanya, bagaimana kalau tidak ada jamaah dan pemimpin di kalangan kaum muslimin? Apa kata Nabi SAW? Beliau memberikan solusi. Fa'tazil tilkal firqa kullaha, tinggalkan semua firqa-firqa, kelompok-kelompok hizbiyah yang ada. Ini lafaz hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Walau anta adza bi asli syajaratin hatta yudrikakal mautu wa anta ala dzalik, meskipun dengan itu kamu harus menggigit akar pohon sendirian. Kata para ulama maknanya, berpegang teguh dengan sunnah sendirian. Jangan membentuk jamaah yang akan memperparah keadaan, bahkan melanggar. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, masing-masing golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka sendiri. Disuruh kita berpegang teguh dengan kebenaran meskipun sendirian. Hatta yudrika kal mautu wa anta ala dhalik, sampai kematian datang menjemputmu dan kamu tetap dalam keadaan seperti itu. Begitu mahalnya sunnah di akhir zaman, begitu sulitnya orang bersabar di atas sunnah di akhir zaman. Jadi orang-orang awam ini menyangka jamaah-jamaah itu adalah salafiyah karena pengakuan mereka, atau paling tidak dikatakan pemikirannya Wahabi, ya, sebagaimana istilah ini disukai untuk diucapkan oleh sebagian orang. Inilah sebabnya kenapa para ulama ahlu sunnah wal jamaah perlu menjelaskan. Dan seharusnya mereka-mereka yang dikritik tidak perlu tersinggung. Kan sudah ada patokannya. Dakwah salafiyah itu bagaimana, pemahaman sunnah itu bagaimana. Tinggal mari kita merujuk sama-sama. Kalau perlu diskusi, ayo diskusi. Kalau Anda mengatakan ada pendapat para ulama, ayo bawakan pendapat tersebut, tentu dengan nukilan yang benar. Ketika para ulama menjelaskan standarnya, tinggal ikuti saja. Ahlu sunnah kan tidak baru, dan dia ada di setiap zaman. Ya, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina alal haq, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Akan selalu ada ta'ifatul mansurah, orang-orang yang ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa ada yang mereka itu menampakkan kebenaran, membela kebenaran. Tidak akan merugikan mereka orang-orang yang menyimpang dari mereka sampai datangnya keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kan terus-menerus ada dari setiap generasi. Tinggal kita kembali, buku-buku mereka juga masih ada, petunjuk-petunjuk mereka juga masih ada, bahkan ucapan-ucapan para ulama ini yang masih sempat direkam juga masih ada sampai sekarang. Nah, ini semua dalam rangka untuk menjelaskan, untuk menasehati manusia agar tetap istiqomah di atas agama yang benar, di atas Islam dan sunnah. Kata beliau, wa innaka la ta'jabu mimman yusammil jama'atil hizbiyata bil jama'atis salafiyah al jihadiyah wa kaifa takunu salafiyatan wa hiya mukhalifatun laha fil aqidati wal manhaj. Dan sungguh kamu akan merasa keheranan terhadap orang-orang yang menamakan jamaah-jamaah hizbiyah ini yang masing-masing membawa pemahaman sendiri-sendiri dinamakan sebagai jamaah-jamaah salafiyah, ditambah jihadiyah yang suka berjihad. Karena mereka menuduh para ulama itu tidak perhatian sama masalah jihad. Nah, ini sudah mulai menuduh. Bagaimana dikatakan mengikuti para ulama? Dan bagaimana mungkin dikatakan itu jamaah-jamaah tersebut adalah salafiyah, padahal dia jelas-jelas menyelisihi pemahaman salaf, menyelisihi dakwah salaf, dakwah salafiyah dalam akidah dan pemahamannya dan manhajnya. Jadi sudah kita ketahui bersama, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, kaum muslimin rahimakumullah, bahwa upaya syaitan untuk memalingkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala itu dengan permusuhan, yang ini pernah kita ulangi juga, dua modelnya, terang-terangan dan pengkaburan. Ini seperti diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Kasyful Syubhat ketika menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi dan pengikutnya musuh-musuh dari kalangan orang-orang yang jahat, orang-orang yang buruk, dan cukuplah Rabbmu sebagai pemberi petunjuk dan sebagai penolong. Kata beliau, maksudnya pemberi petunjuk ketika mereka melontarkan at-tashkik, pengkaburan, kerancuan, memutarbalikan, menyamarkan kebatilan sehingga dianggap kebenaran. Dan yang kedua, Allah cukuplah sebagai penolong dari al-udwan, penganiayaan, penganiayaan terang-terangan. Jadi ada orang-orang yang kerjanya membuat syubhat supaya menjadikan manusia jauh dari pemahaman Islam yang benar. Bahkan Ini yang sudah disebutkan dalam Al-Quran diperbuat oleh orang-orang musyrik ketika menghadapi dakwanya Rasulullah SAW. Sampai-sampai Allah Subhanahu Wa Taala berikan jaminan dalam Al-Quran, wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bilhaqqi wa ahsana tafsira. Tidaklah mereka datang membawa satu kerancuan untuk menghadapi dakwamu wahai Rasulullah, kecuali kami akan datangkan kepadamu, kami akan turunkan kepadamu kebenaran dan sebaik-baik penjelasan untuk membantah kerancuan-kerancuan tersebut. Makanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, metode manhaj salaf dalam menerangkan agama ini juga sudah kita ulang berkali-kali, selalu menjelaskan tentang kebenaran dengan rinci, setelah itu menjelaskan kebatilan juga dengan rinci. Karena kalau tidak, banyak akan orang-orang yang samar termakan dengan tipu daya dan pengakuan-pengakuan seperti ini. Kalau antum masih ingat, pernah saya bahas dalam salah satu kajian di masjid ini juga, faedah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Fawaid, sewaktu beliau menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa Allah menyebutkan wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami memerinci ayat-ayat kami, ayat-ayat Al-Quran, dan supaya jelas jalannya orang-orang yang durhaka, orang-orang yang buruk dan jahat. Di dalam Al-Quran ada penjelasan sabilul mu'minin, wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas petunjuk baginya dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Jadi ada jalannya kaum mukminin dijelaskan, juga Allah jelaskan sabilul mujrimin. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, inilah metode Al-Quran dalam menjelaskan petunjuk kepada manusia. Tidak cuma menjelaskan yang baik-baik saja, kemudian mendiamkan keburukan atau mengatakan semua baik. Tidak. Bagaimana Al-Quran menjelaskan sifat-sifatnya orang-orang munafik, sifat-sifatnya na'udzubillah min dzalik penghuni neraka. Bahkan beliau mengatakan orang yang berilmu dengan sesungguhnya, yang dikatakan paham dengan benar Al-Quran dan Sunnah sesungguhnya, kata Imam Ibnu Qayyim, adalah yang arafas sabilaini ala tafsil, mengenal dua jalan ini dengan rinci. Makanya tidak heran kenapa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita lihat di kitab-kitab mereka setelah mereka menjelaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah pemahamannya seperti ini, mereka akan selalu menambahkan, dan yang menyimpang dari jalan ini adalah pemahaman-pemahaman Mu'tazilah, pemahaman-pemahaman Jahmiyah misalnya, Khawarij dan seterusnya. Di buku-buku akidah Ahlus Sunnah kita ketahui dipenuhi dengan nukilan-nukilan seperti ini. Ini semua dalam rangka menguatkan iman, karena orang yang mengenal kebenaran dengan terperinci, semakin kuat dia memegang teguh kebenaran tersebut. Setelah dia mengenal kebatilan dengan rinci beserta keburukan-keburukannya dan kepahitan-kepahitannya. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala membawakan ucapan penyair ya, yang mengatakan wabididdiha tatabayyanul asya, dengan lawan-lawannya segala sesuatu itu akan semakin jelas. Inilah metode yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam mukaddimah ceramah yang beliau sampaikan ya, khutbatul hajah. Setelah Rasulullah SAW mengatakan apa, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apakah berhenti sampai di situ? Apa selanjutnya? Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah Al-Qur'an, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Kemudian apa? Seburuk-buruk perkara, jadi ada lawannya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ini yang ditujukan oleh para ulama ketika menjelaskan hal ini, karena mengikuti metodenya Al-Quran, metode sunnah, dan inilah metode para ulama salaf dalam menjelaskan pemahaman yang benar kepada umat. Wa kaifa takunu jihadiyatan wal ma'na asy-syar'iyyu sahihu lil jihadi muntafin an hadhihi al jama'ati li'adami tawaffuri syuruti sahihati lil jihadi fi hadhihi al jama'at. Dan bagaimana mungkin dikatakan kelompok-kelompok ini kelompok jihad, padahal makna yang sesungguhnya daripada jihad yang benar tidak terwujud pada diri mereka, karena tidak terpenuhi syarat-syarat yang benar untuk jihad yang ada pada yang apa yang dilakukan oleh jamaah-jamaah tersebut. Masa jihad yang dilakukan memberontak kepada pemerintah kaum muslimin? Bagaimana jihad yang dibunuh kaum muslimin? Ya, kalaupun ada orang kafir yang dibunuh, bukanlah orang kafir yang harbi, yang memang berperang melawan kaum muslimin. Ya, ini tidak merujuk kepada pemahaman yang benar dalam masalah jihad, maka tidak mungkin dinisbatkan kalimat jihad yang merupakan amalan yang sangat agung kedudukannya dalam Islam dinisbatkan kepada mereka. Sudah ya. Ya, barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insyaallah kita akan teruskan kembali kajian kita setelah selesai salat Isya, karena sekarang sudah waktu azan. Kita cukupkan sementara. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali apa yang diterangkan oleh Syekh Abdul Salam hafizahullah taala ketika mengkritik penamaan jamaah-jamaah tersebut dengan jamaah jihadiyah, karena ternyata mereka tidak menerapkan pemahaman jihad yang sesuai dengan syariat Islam, pemahaman yang benar yang sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan makna yang di maukan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, kata beliau selanjutnya, wa innal ibrata hiya bil haqa'iki wal ma'ani la bil alfadhi wal musammayat, lidha yajibu tanabbuhu lil khalati wat tadlil al mawjudi fi sahatil islamiyatil yaum. Sesungguhnya yang menjadi ibrah, yang menjadi perhatian utama adalah hakikat dan makna yang sesungguhnya, bukan sekedar pelafatan, bukan sekedar kalimat yang diucapkan, lafaz yang diucapkan, atau sekedar penamaan saja. Ya, bukan seperti tadi pengakuannya orang-orang Khawarij yang dilihat dari slogannya, tidak, tapi hakikatnya dan apa yang dipraktikkan, kenyataannya. Walidha yajibu, oleh karena itu wajib untuk kita ingatkan hal ini, kata beliau. Ya, karena adanya kerancuan dan penyesatan yang saat ini benar-benar ada di lapangan, di medan dakwah hari ini. Ada orang-orang yang berusaha untuk mengkaburkan, betul, untuk mengesankan dakwah buruk kepada, mengesankan kesan buruk kepada dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika mereka melakukan hal ini, orang-orang akan menganggap, oh itulah dakwah Wahabi, dakwah Wahabiyah, oh itulah dakwah Salafiyah, seperti itu. Tujuannya agar menjauhkan manusia dari dakwah yang agung ini. Ini termasuk tipu daya syaitan wal iyadu billah. Wa yajibul amalu ala tasfiyatil islami mimma ulsiqa bihi mimma laisa minhu wa tarbiyatun nash'il muslimi alal islam ala al-islamil haqqil mustaqa minan nab'is safi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wifqa fahmi salafil ummah wadzawdi an hadha din wa idharihi bil madharil la'iki bihi. dan wajib untuk mengamalkan, untuk kita berbuat, ya, untuk melakukan tasfiyah, pembersihan Islam dari kotoran-kotoran yang menempel padanya, hal-hal yang dinisbatkan padanya padahal Islam berlepas diri darinya. Kemudian kita mendidik generasi muslim di atas Islam yang benar-benar hak, benar, yang benar-benar diambil bersumber dari sumbernya yang murni, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan Sunnah Rasulullah SAW berdasarkan pemahaman salaful ummah, serta membela agama ini dan menampakkannya dengan penampilan yang sesuai dengan keagungannya. Ketika banyak orang-orang yang salah memahami dan salah mempraktikkan, masa kita diam saja? Ya, kita harus tampilkan Islam yang benar, jelaskan Islam yang benar. Makanya ada yang namanya at-tasfiyah wa tarbiyah, pembersihan, kemudian mendidik generasi, mendakwai mereka di atas pemahaman yang sudah dibersihkan. Atau menurut istilah para ulama yang lainnya, at-tahliyah wa tahliyah, membersihkan dulu baru menghiasi dengan yang sudah bersih. Bukankah ini sudah kita ketahui bersama merupakan tugasnya para ulama ahlu sunnah wal jamaah? Kalau bukan dengan meluruskan, menjelaskan, kadang-kadang dengan mengkritik yang tentu akan, ya, terkadang orang-orang yang dikritik tidak akan menerima, tapi ini sudah tugas, dan dengan seperti inilah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka sebagai sebab terjaganya kemurnian Islam. Dalam hadis yang kita kenal bersama, hadis yang sahih dari berbagai jalurnya, dinyatakan sahih atau hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin, akan membawa ilmu agama ini dari setiap generasi. Pembawa-pembawa agama ini ada dari setiap generasi. Siapa? Uduluhu, orang-orang yang terpercaya, yang terpilih, yaitu para ulama ahlu sunnah. Apa yang mereka lakukan? Yanfuna anhu, mereka akan membersihkan dari ilmu sunnah, dari ilmu agama, berbagai macam kerusakan dan penyimpangan. Tahrifal ghalin, upaya untuk menyelewengkan makna yang benar dalam agama ini dari orang-orang yang melampaui batas. Wantihalal mubutilin, mereka akan membersihkan dari agama ini intihal, kebohongan, kedustaan orang-orang yang ingin merusak agama, sekaligus juga pentakwilannya orang-orang yang jahil. Dengan cara seperti inilah Islam terjaga kemurniannya. Makanya aneh ketika orang mengingkari apa yang dilakukan oleh para ulama kita, oleh para ustadz sunnah, ketika mengkritik dan meluruskan pemahaman-pemahaman yang keliru, apalagi yang dinisbatkan kepada pemahaman ahlu sunnah padahal tidak bersumber dari penjelasan para ulama ahlu sunnah. Walaqad mannallahu ala ummati nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi ikmali diniha wa itmami ni'matihi alaiha wa ridahu anha bil islami alladhi la yakbalu dinan siwahu al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan karunia yang besar kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Disempurnakan agama. Berarti tidak ada lagi yang ketinggalan. Semua sudah lengkap, tinggal belajar, tinggal ittiba, mengikuti dengan benar. Dan menyempurnakan nikmat bagi umat ini, serta Allah meridhai agama Islam yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dan Allah tidak menerima yang selainnya sebagai agama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu, aku lengkapkan nikmatku atasmu, dan aku ridhoi Islam inilah sebagai agamamu, tidak diterima Islam yang lain. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uuh wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi, inilah satu-satunya jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan ini. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan lain yang menyimpang, yang banyak jumlahnya, yang menyimpang, sehingga kita akan jalankan Allah. Ikuti yang satu dan benar, bersabar di atasnya, jangan terpengaruh kiri dan kanan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dinukil ucapan beliau di sini berkata, wa hadza li anna at-tariqa, tentang ayat ini tadi, surat Al-An'am ayat 153. Wa hadza li anna at-tariqal musila ila Allahi wahidun. Kenapa kita diperintahkan untuk mengikuti satu jalan yang lurus? Karena memang satu-satunya jalan yang akan menyampaikan kita kepada ridho Allah, kepada hasil akhir yang baik, cuma satu. Jadi meskipun sedikit yang menempuhnya, ya sabar. Ini yang menyampaikan kita kepada Allah. Wa huwa ma ba'atha bihi rusulahu alaihi mustalatu wassalam wa anzala bihi kutubahu wa la yasilu ilaihi ahadun illa min hadzal tariq. Inilah jalan yang dibawa oleh para nabi dan para rasul alaihi mustalatu wassalam. Jalan inilah yang dengannya, yang untuk menjelaskannya Allah menurunkan kitab-kitab suci dari sisinya, dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Allah, kepada keridhaannya, kecuali melalui jalan ini. Walau atan nasu min kulli tariqin wastaftahu min kulli babin faturuku alaihim masdudah. Seandainya manusia jalan dari jalur mana saja, meminta dibukakan dari pintu mana saja, maka semua jalan dan jalur itu akan tertutup, pintu tidak akan dibuka. Wal abwabu alaihim mughlaqah, pintu-pintu semua terkunci. Illa min hadza at-tariqil wahid, kecuali yang terbuka, yang sampai kepada ridha Allah cuma dari jalan yang satu ini saja. Fa innahu muttasilun billahi musilun ilaihi, inilah jalan yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan akan menyampaikan kita kepada keridhaannya. Jadi karena jalan ini cuma satu, sementara yang menyimpang banyak. Sementara kalau sebagian orang tidak menjelaskan pengakuan-pengakuan dari jalan-jalan yang menyimpang tadi, yang kadang-kadang mengaku inilah jalan yang benar, bagaimana orang tahu? Yang satu ini saja sudah jelas masih banyak yang merasa samar, apalagi kalau tidak dijelaskan sama sekali. Inilah yang merupakan metode yang diterangkan dalam Al-Quran, metode yang ditempuh oleh para ulama kita ketika menjelaskan agama. Makanya metode ini adalah aneh ketika sebagian orang mengingkarinya, kemudian dia mengaku sebagai orang yang mengikuti manhaj salaf dalam beragama. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, di sini kita mengetahui para ulama ahlu sunnah wal jamaah ketika menjelaskan masalah ini kepada manusia dengan metode yang benar, tidak lain ini didasarkan dengan kasih sayang yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, sayang kepada umat. Sebagaimana kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tentang ahlu sunnah, hum a'raful khalqi bil haq wa arhamuhum bil khalq. Ya, orang yang manusia yang paling mengetahui tentang kebenaran dan paling sayang kepada manusia lainnya. A'rafun nasi bil haq wa arhamuhum bil khalq, yang paling mengetahui tentang kebenaran di kalangan manusia dan paling sayang kepada manusia. Makanya mereka mendakwakan Islam dengan jelas, menyampaikan kritikan dengan cara yang lemah lembut, ya, menyampaikan dengan dalil-dalil dan tetap bersabar dengan metode pemahaman yang benar ini, meskipun banyak orang-orang yang menentang mereka, ya. Makanya ini yang menjadikan setiap orang yang ingin menginginkan keselamatan bersabar untuk menempuh dan mengikuti jalan dakwah ini, seperti sabarnya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, sabarnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, sabarnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala dan para ulama yang lainnya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu bagi kita semua. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Sampai di sini insyaallah kita cukupkan kajian kita di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan manfaat yang baik dari kajian yang kita adakan ini maupun kajian-kajian yang selanjutnya insyaallah untuk kita menyelesaikan pembahasan-pembahasan yang sangat bermanfaat dari kitab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dan kaum muslimin untuk kembali kepada pemahaman Islam yang benar sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah berdasarkan manhaj salaf, memudahkan kita istiqamah di atas Islam dan Sunnah sampai di akhir hayat kita. Demikianlah saya cukupkan. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Saya bisa menjawab satu atau pertanyaan, dua pertanyaan dari antum sebelum kita akhiri. Sallallahu wasallam barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhal, ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.